Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam dan hakikat berkuasa. Di dalam doktrin Islam, kekuasaan memang harus direbut. Hanya orang dungu yang berharap untuk diberikan kekuasaan. Tetapi kekuasaan ketika direbut bukan hanya untuk berkuasa. Sayangnya, orang sekarang mengenal sebuah kekuasaan itu karena dua. Satu, menentukan kebijakan. Dan yang kedua, mengalokasikan anggaran. Bukan. Bukan itu yang disebut dengan berkuasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa'amilus salihat. La yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim. Kekuasaan itu pada hakikatnya memang harus direbut, tetapi apakah bakal berkuasa atau tidak tergantung apakah kita sudah menunaikan janji kita kepada Allah sehingga Allah menunaikan janjinya pada kita semua. Banyak pejabat tetapi belum tentu berkuasa. Karena orang yang berkuasa adalah orang yang sudah menunaikan janjinya kepada Allah dengan iman dan amal saleh, maka Allah akan menunaikan janjinya pada si hamba itu, la yastakhlifannahum fil ard. Allah akan berikan kekuasaan kepada dia di dunia ini, di bumi ini. Apa bentuknya seseorang dianggap sudah menjalankan amanat kekuasaan dengan baik? Wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzirtadha lahum. Seseorang dianggap amanah dalam menjalankan kekuasaan kalau dia berupaya menegakkan agama Allah di bumi di mana dia berkuasa, di wilayah di mana dia berkuasa. Sebab kekacauan di sebuah negara, di sebuah bangsa disebabkan oleh orang-orang yang memang anti agama. Peperangan di dunia ini selalunya direkayasa dan dilakukan oleh mereka-mereka yang anti agama. Komunitas-komunitas agama di dunia selalu menginginkan perdamaian. Kalaupun ada peperangan atas nama agama, sungguh, dia adalah penguasa-penguasa yang telah menjadikan agama sebagai tunggangan untuk kepentingan hawa nafsunya. Ya, agama yang memberikan kedamaian di muka bumi. Dan komunitas agama tidak pernah menginginkan peperangan di muka bumi. Karenanya, jika seseorang berkuasa dengan tujuan menegakkan agama Allah, maka Allah akan penuhi janjinya kepada orang ini. Dan apa yang terjadi? Kekuasaan yang dia pimpinnya itu akan memberikan rasa aman kepada semua rakyat yang dipimpinnya. Allah akan mengganti rasa takut masyarakat yang dipimpinnya itu dengan rasa tentram dan aman. Karena keimanan dan amal soleh bagi yang dilakukan oleh si penguasa ini, dan dia menjalankan misi kekuasaannya untuk menegakkan agamanya, maka rakyatnya pun akan aman. Hari ini saya memang berpakaian seperti ini di Istana Pagaruyung di Batu Sangkar, di Istana Basa Pagaruyung Batu Sangkar. Saya teringat dengan kemegahan budaya Minang yang pemimpin-pemimpinnya telah memberikan teladan yang baik dengan menjadikan Islam dan menegakkan agama sebagai misi perjuangan para pemimpin di ranah Minang ini. Para datuk, para kepala negari, dan mudah-mudahan sampai sekarang para pejabat pemerintah dan orang-orang Minang di rantaunya, mudah-mudahan selalu menjalankan misi menegakkan agama Allah dimanapun mereka berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.